Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memasuki masih pada tema besar, aku seorang Kristen. Saudara, hari ini kita akan membicarakan mengenai Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 18. Roma pasal 3 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah-engah. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara yang kekasih, pertobatan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam manusia yang berdosa. Tetapi sebelum kita lanjut ke sana, kita akan membicarakan dulu sedikit mengenai manusia yang berdosa. Nah, seperti apa atau bagaimana keadaan orang yang berdosa? Saudara, kita menceritakan kepada kita bagaimana keberdosaan menghancur, melululantakkan seluruh kehidupan manusia. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, jadi kondisi manusia berdosa adalah satu kondisi yang terpisah dari Allah. Kondisi yang terpisah dari Allah membuat manusia hidup hanya oleh dan untuk dirinya. Sehingga ketika manusia itu diukur dari ukuran Allah, maka tidak ada yang benar. Ketika manusia itu diukur dari ukuran Allah, tidak ada yang baik. Ketika manusia itu diukur dari ukuran Allah, tidak ada yang mencari Allah. Itu sebab di dalam Alkitab secara konsisten dikatakan Allah yang mencari kita. Kristuslah yang datang ke dalam dunia meninggalkan sorga. Bukan kita yang meninggalkan bumi datang ke sorga. Bukan kita yang mencari Allah. Allah mencari kita. Nah, jadi saudara, di dalam hal ini kita melihat manusia berdosa tidak lagi memiliki apapun modal di dalam hidupnya untuk pergi mencari Allah. Dia tidak lagi mempunyai apapun bekal di dalam hidupnya untuk tampil menjadi orang yang menyenangkan Allah. Karena seorang pun gak ada yang benar, seorang pun gak ada yang baik. Nah, oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari keberadaan dirinya, bahwa dia adalah orang berdosa yang tanpa pengharapan, tetapi kemudian ditolong oleh kasih dan karunia Allah. Nah, ini perlu dipahami dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, bagaimanakah keadaan manusia berdosa? Manusia berdosa secara positif tidak lagi mampu berbuat baik. Nah, di dalam hal ini memang muncul semacam satu gugatan tentunya. Loh, siapa bilang manusia tidak bisa berbuat baik? Saudara-saudara, mari kita mulai melihat. Ketika manusia berkata dia mampu berbuat baik, itu di dalam ukurannya. Nah, sekarang saya memberi semacam satu contoh saja. Kalau di tengah malam gelap gulita, lampu mati, semua mati, gelap gulita, lalu dinyalakanlah sebuah lilin, maka muncul pertanyaan, apa yang terjadi? Jawabannya pasti sama-sama kita setuju, terang. Kalau begitu, kita akan sama-sama mempunyai satu kesimpulan, lilin yang menyala itu memberi terang. Oke, jadi dengan realita yang ada, kita melihat lilin itu memberi terang di dalam malam yang gelap gulita. Kemudian besok hari, persis jam 12 siang, matahari bersinar terang benderang, saudara. Lalu Anda menyalakan kembali lilin di bawah terik matahari dan terang itu. Pertanyaannya, apakah lilin itu memberi terang sehingga dia menambah terang daripada terang matahari? Saya kira kita pun akan mempunyai jawaban yang sama. Tidak. Lilin itu menyala tetapi tidak menambah terang. Mungkin kalau Anda pegang, Anda akan terbakar. Tetapi bicara soal terang, ia tidak berperan sama sekali. Ia ditimpa oleh besarnya terang matahari. Kalau begitu, pertanyaan ketiga sekarang muncul. Lilin itu sebenarnya memberi terang atau tidak? Maka jawabannya, ya kalau gelap gulita, tidak kalau terang. Begitulah kita dengan Tuhan kita. Ketika kita merasa kita baik, tidak kalau dilihat dari kebaikan Tuhan. Ketika kita merasa benar, tidak kalau dilihat dari kebenaran Tuhan. Kita cuma baik dan benar di dalam kegelapan hidup dunia ini, di dalam keberdosaan manusia ini. Itu sebab kita mempunyai nilai-nilai di dalam pergaulan masyarakat kita secara umum, di mana-mana pun ada. Tetapi seluruh yang kita kerjakan, seluruh yang kita punya di dalam ukuran Allah, itu jauh dari apa yang Allah tetapkan sebagai standar benar dan baik. Jadi, bukan apa-apa. Nah, di sini manusia akhirnya tanpa sadar menolak agama, menolak soal Injil karena merasa dia sudah baik. Dia merasa sudah benar. Lalu apalagi kalau dia melihat orang Kristen lain tidak lebih baik dari dirinya. Tidak lebih benar dari dirinya. Nah sayang sekali manusia yang tidak percaya kepada Kristus. Tidak mau percaya dengan argumentasi. Orang Kristen tidak lebih baik dari saya. Saya bisa lebih baik dari orang Kristen. Saudara-saudara, jangan ukur dirimu dengan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain belum tentu Kristen yang sejati. Belum tentu Kristen yang betul-betul sudah menjadi Kristen dalam pengertian murid Kristus. Tetapi ukurlah dirimu dengan kebenaran Allah. Ukurlah dirimu dengan Kristus. Baru kau boleh menyimpulkan sesuatu. Tetapi tolong ingat, di dalam semangat hidup manusia, memang manusia tidak mau mencari Allah. Pencarian manusia hanyalah pencarian untuk memuaskan dirinya. Pencarian manusia adalah sebuah pencarian untuk membenarkan dirinya. Padahal tanpa Allah, bukan apa-apa. Jadi, secara positif manusia tidak mampu berbuat baik. Secara positif tidak ada kekuatan untuk itu. Lalu saudara, secara negatif manusia tidak mampu menolak dosa. Jadi akhirnya tidak mampu berbuat baik, secara negatif tidak mampu menolak dosa. Maka seluruh dosa yang datang menyerbu menjadi bagian dari hidupnya. Ketika dia menutupi satu tembok, katakanlah dia tidak mencuri, tetapi dia tidak bisa menghindari dari iri hati. Ketika dia mengatakan tidak ini, ia tidak bisa menghindari dari tempat yang lain. Artinya, ia tidak mampu menolak dosa. Sekalipun dalam ukuran kesosialan moral, mungkin dikatakan, oh dia bukan pembunuh loh. Dia tidak mau jadi pembunuh. Dia tidak mau jadi, dia tolak loh. Tetapi ada yang lain yang menjadi dosanya. Nah, jadi saudara, pengertian di sini harus hati-hati. Kembali diukur kepada Allah. Sesuatu yang tidak tepat kepada sasaran ketetapan Allah, itu sudah menjadi dosa. Nah kalau sudah begini, siapa manusia tidak berdosa? Seluruhnya sudah berdosa. Karena itulah tidak mampu menolak dosa. Karena dosa telah menjadi tuan atas manusia. Dosa telah menjadi majikan yang hebat, yang berkuasa atas hidup manusia. Dosa mempermainkan manusia. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam pemahaman-pemahaman kita seperti inilah, kita mau belajar membangun satu pemahaman yang utuh. Supaya kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib itu. Karena itulah, manusia berdosa yang tidak mampu berbuat baik sekaligus tidak mampu menolak dosa adalah manusia yang rusak total di hadapan Allah. Kerusakan manusia yang tanpa ampun. Kerusakan yang sangat mengerikan. Kerusakan yang oleh karenanya benda awal tidak bisa dikenali. Kerusakan yang karenanya wujud awal tidak lagi bisa dikenali. Kerusakan yang karenanya model awal tidak lagi bisa dimengerti. Seperti apa tadi ya? Tidak tahu lagi. Tidak lagi bisa dikenali. Tidak lagi memberi ciri-ciri. Nah itulah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ciri-ciri kesucian manusia tidak lagi ada. Itu sebab ketika jatuh dalam dosa, Adam Hawa menjadi malu. Mereka telanjang, mereka malu. Padahal mereka hanya berdua di sana. Tidak ada orang lain. Dosa sudah menggugurkan kemuliaan kesucian yang hidup pada mereka. Jadi Keadaan manusia berdosa menjadi sebuah lukisan yang tidak berpengharapan, tepat seperti apa yang dikatakan Roma. Semua sudah menyeleweng, gak ada yang berguna. Tidak ada yang berbuat sayang yang penting, tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kalaupun mereka menampilkan pola hidup yang kelihatannya terhormat, tetapi di balik seluruh itu ada motivasi yang tidak terkendali. Ada keinginan batin yang dalam yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia. Sesuatu yang dahsyat. Hanya saja satu bentuknya, dosanya kasar, satu halus. Tapi yang halus maupun yang kasar, yang besar maupun yang kecil, di mata Allah tetap aja dosa. Nah jadi itulah kenyataan pada hidup orang berdosa. Jadi saudara, kerusakan pada manusia berdosa yaitu rusak pada sistem berpikirnya. Jadi manusia tidak lagi mempunyai kemampuan berpikir tentang Allah. Manusia disebut bodoh, bukan bodoh matematika, bukan bodoh ilmu pengetahuan. Manusia meningkat ilmu pengetahuan. Dulu tidak ngerti bulan, sekarang sudah ngerti bulan, lalu sampai ke bulan dan menginjak-injak bulan. Dulu kan itu cuma bayang-bayang, ditebak-tebak soal bulan. Itu orang zaman dulu. Banyak mistis cerita soal bulan. Tetapi sekarang diinjak-injak oleh manusia. Manusia sudah sampai ke bulan. Tetapi soal berpikir tentang Allah, manusia makin hari makin bodoh, justru makin tampak nyata. Karena manusia akhirnya semakin tidak mau lagi percaya kepada Allah. Karena memang manusia bodoh, sehingga menganggap Allah itu bukan apa-apa dan tidak menjadi penting di dalam hidupnya. Kalau boleh mengenal Allah, itulah yang disebut anugerah yang luar biasa. Sola kasih. Manusia rusak pada sistem berpikirnya, sehingga manusia makin jauh daripada Allah. Nah saudara, kalau Anda sekedar beragama dan menjadi seorang Kristen, nanti dulu. Kalau kepentingan agama itu hanya sekedar kepentingan identitas, mengingat negara kita menganut ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada beberapa agama yang diakui, sehingga supaya Anda resmi dan diakui di Indonesia dan punya hak ini itu, mungkin Anda akan memilih sebuah agama. Nanti dulu. Saya kira kita mesti belajar baik-baik. Jangan buru-buru bangga kalau ada orang bertobat katanya lalu mau menjadi orang Kristen. Pelan-pelan dulu, biarkan waktu menguji, sampai tahu ini sejati atau imitasi. Supaya jangan terjadi tren di mana orang sudah kiri kanan bersaksi lalu besok kembali kepada kehidupan lamanya, atau kita melihat realita buah-buah yang sangat menyakitkan. Itu mempermalukan Tuhan, saudara. Tapi siapa yang bikin? Ya kita-kita yang sudah lebih dulu percaya. Kita menjerumuskan mereka-mereka yang baru percaya. Padahal baru percayanya pun mungkin masih dalam tanda petik. Kita lah yang membuka pintu yang katanya percaya. Atau jangan-jangan kita pun sebenarnya imitasi juga. Sehingga ada yang imitasi, ya jadi cocok. Ini perlu kejujuran masing-masing. Rusak sistem berpikir manusia berdosa. Nah karena itu, ketika orang berdosa memakai agama, jangan pikir langsung lempeng dan beres semuanya. Tidak. Ya, itu sebab Tuhan bilang di kebunnya itu lalang sama gandum dibiarin tumbuh sama-sama. Yang asli sama yang palsu. Sampai nanti hari akhir Tuhan datang, baru mulai dipilah mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang dibakar, mana yang masuk ke lumbung. Rusak sistem berpikir manusia berdosa. Rusak sistem bertindaknya, saudara. Sehingga dalam sistem bertindak manusia, seperti sudah dikatakan tadi, tidak mampu berbuat baik, tetapi juga tidak mampu menolak dosa. Sehingga tentang kebenaran manusia tidak mengerti. Manusia menegakkan kebenaran menurut ukuran dan keyakinan dirinya. Inilah kebenaran. Sehingga manusia bertindak menurut apa yang dikehendakinya. Unik sekali. Tapi itulah manusia, saudara. Sehingga ketika dia menetapkan kebenaran, kalau kebenaran itu dilanggar, nah itu yang gak benar. Bukan kebenaran ukuran Allah. Kebenaran ukuran yang diciptakan manusia. Nah jadi manusia menciptakan dunianya sendiri. Mereka ada di sana. Mereka membuat satu pagar di mana Allah tidak boleh masuk di dalam teritori atau pekarangan mereka. Dan itulah manusia berdosa. Itulah kita yang tidak mengenal Allah. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang bertindak tidak mengindahkan kebenaran. Karena memang hidup mereka masih penuh dengan perkecamukan, diperbudak oleh dosa. Jangan saudara menjadi kejam terhadap orang seperti itu. Jangan saudara mencaci makinya. Kasihanilah dia, karena memang dia patut dikasihani. Orang-orang seperti itu sudah diperbudak oleh dosa. Kita perlu mendoakan mereka. Rusak pula sistem perperasaan pada manusia. Karena orientasi relasi dalam hidup manusia tidak lagi berorientasi mengasihi Allah, atau sesama, sebagaimana kesimpulan hukum Taurat. Maka hubungan vertikal horizontal kacau balau. Karena sekarang manusia mengasihi hanya semacam perbalikan kepada titik diri, yaitu mengasihi diri sendiri. Sehingga kalau titik, manusia adalah titik. Sehingga titik itu tidak memanjang ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Titik itu tidak menciptakan horizontal dan vertikal. Titik itu ada pada dirinya sendiri, dan itulah manusia. Karena sistem berperasaan tadi menciptakan manusia-manusia yang egois. Manusia yang sangat pertama-tama mencintai dirinya sendiri. Itulah sebab ketika Tuhan datang dan berkata, barang siapa yang mencintai ayah ibunya lebih dari aku, ya tidak layak bagiku. Mencintai istri suaminya lebih dari aku, tidak layak bagiku. Barang siapa yang mencintai dirinya sendiri lebih dari mencintai aku, ia tidak layak bagiku. Kristus sangat serius soal hal ini, saudara yang kekasih. Kristus tidak mau ini dipermainkan. Kristus perlu tegas untuk mengingatkan manusia berdosa, saudara dan saya. Karena memang sistem berperasaan pada keberdosaan manusia membuat manusia di dalam relasinya hanya mampu mengasihi dan mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara yang kekasih, manusia berdosa adalah manusia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga kalaupun dia menjadi baik di kemudian hari, itu hanyalah anugerah Allah. Sola gratia. Sebagai orang Kristen seharusnya kita bersyukur dan mendemonstrasikan kerendahan hati. Karena apa? Karena kita telah ditolong olehnya. Sehingga kita berpindah dari satu kehidupan yang penuh dengan keberdosaan kepada satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita betul-betul hidup dan menghargai anugerah yang besar itu, saudara. Bukannya bergulat dan tidur dalam pelukan kepalsuan alias dosa. Banyak orang mempermainkan kehidupan pertobatannya. Sekali lagi, pertobatan tanda petik. Nah, kita tidak tahu orang sungguh-sungguh apa tidak. Seorang yang sungguh-sungguh pasti makin lama makin bertumbuh. Yang tidak bertumbuh malah timbul hal yang aneh-aneh. Ya, itu namanya barang palsu. Ya, makin lama makin jelas kepalsuannya. Karena itu jangan bermain-main. Oleh karena itu kita kembali lagi kepada pemikiran tadi, sangat serius sekali. Bagaimana manusia berdosa tidak lagi mampu pada dirinya sendiri. Ya, seperti orang yang sedang berjalan menuju kepada satu titik kehancuran. Titik yang sangat mengerikan. Manusia tidak bisa menghentikan dosa. Sistem penjara dibangun supaya manusia menjadi baik, bukan? Tapi apa hasilnya? Ternyata jumlah penjahat terus bertambah. Kalau bukan penjahat kriminal yang karena membunuh, mencuri dan lain masuk ke dalam penjara, mungkin mereka menjadi penjahat dalam bentuk yang berbeda. Mereka penjahat masalah-masalah sosial, masalah-masalah moral. Mereka menjadi penjahat karena mereka memperjualbelikan diri, prostitusi. Mereka menipu satu dengan lainnya dan tidak berlaku jujur. Mereka saling berdusta. Bukankah itu dosa, saudara? Karena itulah manusia tidak pernah bisa luput dari dosa. Penjara tidak pernah mampu menahan dan membuat orang menjadi baik. Karena pada dirinya secara positif manusia tidak mampu berbuat baik. Dan secara negatif tidak mampu menolong dosa. Penjara tidak menolong apa-apa. Apa yang menolong, saudara? Saudara mau cari kemana? Saudara mau bicara apa? Saudara mau cerita apa? Tidak ada. Dunia gelap. Anda tidak lagi bisa memandang. Sejauh mata memandang di dalam keberdosaan manusia, yang tampak hanya kegelapan. Dan kegelapan. Dan kegelapan. Karena itulah, saudara, di dalam ketidakmampuan karena keberdosaan, di dalam ketidakberdayaan mengubah diri, di dalam ketidakberdayaan untuk menyadari keadaan diri, manusia tersuruh, manusia terbuang, manusia terpojok. Karena itulah, ketika Kristus datang, menjangkau, mengangkat, memberi nilai pada dirinya, memberikan kepastian dan pengharapan terhadap masa depannya. Bukankah itu sesuatu yang indah, sehingga manusia boleh dilahirkan kembali, bukan lagi dari benih dosa, tapi daripada benih kebenaran. Bukankah itu kebahagiaan yang tiada tara? Lalu apa yang dicari manusia? Apa yang mau dicari dunia ini? Sungguh aneh. Pencarian sia-sia, itulah yang mereka kerjakan. Hari ini perlu kita bertanya kembali. Saat ini, ketika saudara mendengar, perlu mengevaluasi diri. Kalau selama ini engkau menganggap dirimu baik, benar, itulah manusia. Saya, saudara, kita semua begitu. Tapi ketahuilah, kita hanya benar, kita hanya baik menurut ukuran kita, bukan ukuran Allah. Urusanmu, urusanku, bukanlah bagaimana aku baik menurutmu dan engkau baik menurutku, tapi bagaimana kita baik menurut Allah. Hanya Ia yang bisa menolong kita. Biarlah kiranya kemurahannya yang Dia nyatakan boleh sampai pada kita. Boleh kita mengerti. Dan boleh kita berkata, bagi Anda yang sudah mengenal Dia, yang sudah hidup dalam Dia, jangan permainkan dirimu. Jangan biarkan perangkap dosa menjerat engkau, menarik engkau kembali dari persekutuan dengan Allah yang hidup. Setialah, bertahanlah. Tuhan memberkatimu. Amin.